Tiba saatnya romantis community bergoyang. Saya panggilkan salah satu aktor kondang Jawa Timur. Aktor bertalenta, banyak penggemarnya, suaranya cakep lagi. Bareng bersama Ramayana juga ada Neo Record Shooting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa Jupalapa. Selamat siang, Romantis Community. Bukan ku tangisi perpisahan ini, walau menyakitkan hati. Kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria lain, tak sanggup, ku tak sanggup menyaksikan akhir matamu menetes di pipimu. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Jupalapa, Romantis Community. Tetes, kita main lagi ya Mas Os. Terima kasih Mas Os. Lebih baik Pak Bos, ya. Mas Bos. Mas Gary sebentar ya, karena ini permintaan dari teman-teman panitia bareng bersama Romantis Community. Bersama kita bisa.